lari darinya fa innahu mulakikum. Sesungguhnya kematian itu pasti akan menjemputmu, mendatangimu, walaupun engkau fi burujin musyayyadah, di gedung yang tinggi, yang menjulang tinggi, yang kokoh, yang tebal, benteng yang sangat kuat, tetap mati akan mendatangimu. Hadirin kaum muslimin, pertanyaannya adalah, waktu yang kita miliki ini digunakan untuk apakah? Sampai kita kehabisan waktu dalam hal ini, kedatangan yang namanya al-maut, kematian. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mendapatkan azab, siksaan di neraka. Mereka mengatakan, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia lagi, karena aku akan beramal saleh. Aku akan beribadah, karena ketika aku di dunia dulu aku tidak beramal saleh. Aku meninggalkan amal saleh ketika dulu aku di dunia. Maka berikan kepadaku kesempatan yang kedua kali. Berikan kepadaku umur kesempatan yang kedua kali. La'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh, agar aku bisa beribadah. Fima taraktu, di mana dulu aku tinggalkan itu. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ternyata Allah tidak memberikan untuknya kesempatan yang kedua. Maknanya kaum muslimin, mari kita betul-betul seperti yang disebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang namanya waktu itu sangat pendek. Kita diberi kesempatan beribadah oleh Allah azza wa jalla tidaklah lama, hanya umur 100 tahun. Seandainya kita sampai 100. Seandainya kita 100 tahun ini sukses, maka akan mendapatkan kebaikan fil jannah bertahun-tahun lamanya. Ratusan tahun, bahkan tidak ada batasan tahun. Kekal di dalamnya karena Allah yang mengekalkan. Namun jikalau kita salah langkah dalam hidup di muka bumi ini, maka yang akan diraih oleh seorang di antara kita adalah keburukan, azab yang dirasakan dari setelah sakaratul maut, yakni ketika sakaratul maut kematian berlanjut pada azab kubur, dan berlanjut sampai mahsyar, berlanjut sampai nar. Maka ya kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Setiap kita akan ditanya, an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya, untuk apa umur itu digunakan, untuk apa umur itu dipakai. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, nasihat dari seorang yang bernama Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Ketika itu beliau bertemu dengan orang yang sudah berumur 60 tahun. Beliau mengatakan, beliau bertanya kepada orang tua tersebut, kam madat min umrika, sudah berapa tahun berlalu dari umurmu? Qala sittuna sana, 60 tahun yang silam sudah umurku. Faqala mundu sittina sana, engkau dari semenjak 60 tahun yang lalu telah berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, dan hampir-hampir engkau akan sampai kepadanya. Ucapan Fudail bin Iyad ini, wa ikum muslimin, berdasarkan ayat Al-Quran, ya ayuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya setiap kalian melakukan aktivitas hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, yang pada ujungnya engkau akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa segala apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Ternyata didapat oleh kaum muslimin ketika ditanyakan, berapa tahun umurmu dan untuk apa? Untuk apa 60 tahun itu? Orang tua tersebut kemudian merenung, mengingat kembali tentang perbuatan yang telah dilakukannya selama ini. Maka, famada al-hil? Bagaimana solusinya, wa fudal bin Iyad? Bagaimana solusinya? Karena telah berlalu 60 tahun dari hidupku, yang ternyata banyak kemungkaran, banyak kemaksiatan, banyak dosa yang dilakukannya. Maka Fudail memberikan kiat, dua kiat yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita wahai kaum muslimin. Beliau mengatakan, i'mal fima baqiya tuhfar fima madha au kama qala. Beliau memberikan nasihat yang pertama, hendaknya engkau beramal saleh, fima baqiya, pada sisa umurmu yang Allah masih berikan padamu. Berapa tahun lagi hidup ini? Tidak tahu kematian kapan, tahun berapa, hari apa. Kita tidak tahu. Kata beliau, sudah. Sekarang berhenti dari dosa-dosa itu. Lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan dalam kehidupanmu yang tersisa ini. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Sampai menunggu ajal kematian kita masing-masing. Maka dengan ini ya kaum muslimin, tufar fi ma madha, engkau pun yang kedua akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa yang telah lalu. Dengan kita beramal sekarang ini terus dan terus istiqamah dengan beribadah kepada Allah sesuai dengan yang dibimbingkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ajaran beliau, maka kita akan mendapatkan barokah hidup yang tersisa ini. Dan dengan amal soleh ini akan diampuni dosa yang telah dilakukannya selama 60 silam. Dosa yang telah kita lakukan selama yang telah kita kerjakan dalam hidup kita. Dikarenakan Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, al-hasanatu yudhibna sayyi'at. Amal soleh, kebaikan itu bisa menghapus dosa yang telah lalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita beramal, beribadah, melakukan yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang Allah larang dalam kehidupan ini, menyebabkan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan di dalam Al-Quran, dengan kita mengimani, mentaati bimbingan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, maka ampunan itu akan diberikan kepada kita. Dan ini hal yang mengembirakan kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam ayat yang disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah olehmu wahai Rasul kepada umat manusia, in kuntum, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah pun mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah ya kaum muslimin. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha tahu bahwa insan disebut insan karena makhluk khata wa nisyan, banyak salah dan banyak lupa. Insan, Bani Adam pasti punya dosa dan bahkan hanya punya dosa, dosanya banyak. Nabi kita menyebutkan dalam hadis, "Kullu Bani Adam khata, sebaik-baik wa khairul khata'ini tawwabin." Setiap Bani Adam pasti banyak dosa, banyak salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang segera bertobat. Allah Maha tahu bahwa kita ini wahai kaum muslimin tidak lepas dari dosa, dan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang tadi kami sampaikan di depan adalah mengisi kehidupan ini dengan mentaati nabi besar, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengikuti ajaran beliau, maka Allah meridhai kita, mencintai kita, merahmati kita, menerima amalan kita, sembari dengan pahalanya meningkat, sembari dengan itu dosanya pun diampuni, dimaafkan, dihilangkan. Sungguh kaum muslimin, kita nanti di yaumul qiyamah akan menghadapi yang namanya hari hisab. Yakin tidak pak adanya hari hisab? Dimulai dengan kematian. Kita sebutkan tadi secara urut. Kita yakin adanya kematian. Walaupun belum mati. Nggih mboten? Ini ada orang Jawanya tidak pak saya. Biasaan orang Jawa sih. Kita pasti mati. Walaupun belum pernah mati. Sehingga sesuatu yang belum pernah kita dapati, itu jangan ditolak ketika itu berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan alasan saya belum merasakan, ya belum yakin. Nanti kalau sudah merasakan lah baru yakin. Jangan. Itu bedanya si muslim dan si kafir. Kalau orang yang muslim, berita apapun dari Allah dan nabinya, iman, percaya. Baik itu berita yang kita dapati secara panca indera kita, ataupun berita yang gaib yang belum mampu kita menelaahnya, wajib pula kita imani. Itu bedanya muslim dengan orang yang kafir. Orang yang kafir tidak percaya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, "Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun." Kemudian sesungguhnya kalian setelah itu kalian akan mati. "Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian setelah itu akan dibangkitkan. Allah berbicara dua hal. Kepastian mati setiap kita dan kepastian dibangkitkannya oleh Allah kita semuanya. Dua-duanya belum pernah kita merasakannya. Tetapi kita harus wajib mengimaninya. Hadirin kaum muslimin, dalam Al-Quran disebutkan orang yang tidak percaya dengan hari, adanya hari pembangkitan, adanya hari pembalasan, hukumnya bukan lagi muslim, tetapi disebutkan oleh Allah sebagai orang yang kafir. Dan kita tidak mengkafir-kafirkan orang yang kaum muslimin, tetapi Allah sendiri yang menyebutkan tentang hal itu. "Za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini, telah menyangka orang-orang kafir bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah oleh Nabi kepada mereka, bahkan sesungguhnya kalian akan dibangkitkan. La tub'atsunna, sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan. Tsumal tunabba'unna, kemudian sungguh-sungguh pula akan diberitahukan kepada kalian segala perbuatan-perbuatan kalian. Bima 'amiltum, dengan segala apa yang kalian telah lakukan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu bagi Allah mudah. Hadirin yang kami muliakan, yang kami mau sampaikan adalah kalimat yang berikutnya. Kalimat bahwa setiap kita akan mendapati segala apa yang kita lakukan di saat sekarang ini. Latunabba'un, diberitahukan. Bukan kita yang laporan. Kalau kita yang laporan, bikin surat pernyataan SPJ, surat apa? Tanggung jawab. Kita bisa mengarang cerita, ya Allah saya dulu begini, ya Allah saya dulu ini, saya baik orangnya loh, saya sering sholat ini. Kalau kita yang bicara mungkin akan berbohong. Tetapi besok di yaumil kiamah kita diberitahukan. Alasta qad fa'alta kada. Bukankah dulu kamu berbuat begini? Bukankah dulu kamu berbuat seperti ini di hari ini dan di hari ini? Setiap kita diberitahukan, bukan kita yang laporan. Setiap kita akan diberitahukan catatan amal ibadah kita masing-masing dan amal keburukan kita masing-masing. Yang tidak seorang pun di antara kita menghindar darinya atau mengelak darinya. Fataral mujrimina musyfikin. Orang-orang yang pendosa tertunduk penuh dengan ketakutan tatkala mereka melihat catatan malaikat tentang perbuatannya. Mereka mengatakan, "Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amil hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Orang-orang pendosa mereka tertunduk penuh dengan rasa takut. Karena mereka melihat catatannya mereka lengkap, lengkap, tidak satu pun tersisa. Mereka mengatakan, "Mali hadzal kitab?" Catatannya siapakah ini? Ayyughadiru saghiratan wala akwab wala kabiratan illa saha. Tidak terluputkan dalam penulisan baik itu yang kecil maupun yang besar. Wajidu ma'amil hadira, mereka mendapati semuanya ada di situ. Dan Allah wala yadlimu rabbuka ahada, dan Allah Rabbmu tidak pernah mendzalimi seorang pun. Maka hadirin kaum muslimin, ini mengerikan sekali. Pertanggungjawaban yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Umur yang Allah berikan kepada kita ini akan habis, akan berpulang kita kepada Allah, akan kita bawa segala perbuatan yang telah kita lakukan di muka bumi ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang berkaitan dengan waktu, yang berkaitan dengan fisik-fisik kita, tubuh-tubuh kita, mata, lisan, telinga. Wahai kaum muslimin rahimani wa jami'an, lebih mengerikan lagi nanti di yaumil qiyamah yang menjadi saksi perbuatan kita itu bukan orang lain, tetapi saksi perbuatan kita adalah tubuh fisik kita ini. Karena besok disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin dalam syarah beliau, Syarh Lumat Al-I'tiqad, Al-Hadi ila Sabilur Rasyad, bahwa besok ketika manusia dibangkitkan itu bukan diberi jasad baru, bukan fisik baru, tapi jasad-jasad kita ini, fisik-fisik kita ini. Untuk nanti di yaumil qiyamah mereka akan berbicara, akan melaporkan untuk apakah fisik ini selama hidup di dunia ini. Tangan-tangan ini, kaum muslimin, akan berbicara. Kulit-kulit ini akan berbicara. Untuk apa tubuh ini? Itu yang mengerikannya. Sehingga kita tidak bisa mengelak. Kenapa kamu laporan? Kenapa kamu laporan? Wei, tangan dulu pernah untuk mencuri. Kenapa ngomong? Kamu kan tanganku. Begitu ya kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal itu dalam Al-Qur'an. Kama bada'na khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kama bada'na, seperti kami menciptakan dia pertama kalinya. Nu'iduhu, seperti itu pula kami mengembalikannya. Bahkan sampai tingkatan yang kaum muslimin sebutkan dalam hadis, seperti hanya terlahir di muka bumi ini, hufatan uratan ghurla, dalam keadaan dia tidak berpakaian, tidak beralasan kaki, dan seperti hanya belum dikhitan. Ini kembali kepada fisik awalnya. Fisik ini, tubuh ini. Wa'dan alaina, ini sesuatu yang pasti. Janji kami pasti, kata Allah. Wa'dan alaina, inna kunna fa'ilin, kami semua akan melakukannya. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimani, masih ada beberapa yang kami siapkan untuk disampaikan, tapi cuma waktunya sudah segini. Tambah sedikit atau sudah berlalu berapa? Setengah jam Pak. Tambah sedikit. Barang 5-10 menit. InsyaAllah. Masih sabar Pak? Menunggu? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya kaum muslimin, kami sebutkan, ketika nanti di yaumil qiyamah, setiap kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberitahukan tentang apa yang kita telah lakukan. Ma minkum min ahadin illa sayukallimhu rabbuhu. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah, Rabbnya. Allah akan memberitahukan kepadamu, ala saqad fa'alta kada wa kada fi yaumi kada wa kada. Bukankah engkau telah melakukan ini, telah melakukan ini, telah melakukan ini di hari ini, diberitahukan. Catatannya lengkap, tidak ada yang tercacar, tidak ada yang tercacar, tidak ada yang luput. Dan disembari di waktu itu tubuh kita berbicara. Manusia terbelalak. Lima syahidum alaina, wahai tubuhku, kenapa engkau memberikan persaksian kepada atas perbuatanku? Qalu, tubuh ini mengatakan, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai. Allah telah memberikan kemampuan untuk kami berbicara. Sebagaimana Allah memberikan kemampuan untuk berbicara kepada orang-orang, kepada makhluk-makhluk yang lain. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muslimin menyebutkan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zilzalah, ketika bumi ini bergoncang keras dan berkisah tentang akhbaroha, berita-berita yang ada, yang terjadi di muka bumi ini, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bumi berbicara tentang segala apa yang ada padanya, qala Syekh Abdul Rahman Nazir Sa'di, yakni memberikan persaksian terhadap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama di dunia ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga tidak ada ruang bagi kita di muka bumi ini untuk kita berbuat dosa. Karena di mana kita melakukan sesuatu di tempat itu, bumi itu akan menyebutkan, yaumaidin tuhadditsu akhbaraha, akan berbicara. Jadi tatatan malaikat lengkap, kita akan diberitahukan perbuatan kita, tubuh kita memberikan persaksian, bumi ini pun akan berbicara tentang perbuatan yang kita lakukan selama ini. Kalau demikian adanya, apakah ada satu tempat yang kita bebas melakukan dosa tanpa adanya hisab atau hukuman? Tidak ada kaum muslimin. Tidak ada. Kita melakukan apapun, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tidaklah kita bersendirian di muka bumi ini, wahai kaum muslimin. Walaupun mungkin tidak ada orang, betul tidak ada orang, tapi bukan berarti sendiri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha kana 'alaikum raqiba, Allah itu Maha pengawas. Inna rabbaka labil mirsad, Sesungguhnya Rabbmu maha mengawasimu. Sami'un basir, maha mendengar, maha melihat. Sehingga mau bermaksiat bagaimana kita? Tidak ada kesempatan dan waktu dan ruang. Kecuali pasti Allah akan mengambil itu semuanya sebagai azab bagi kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Orang yang berbuat baik itu ya kaum muslimin hakikatnya adalah untuk dirinya sendiri. Saya akan sampaikan sedikit materi barang 2-3 menit lagi yang berkaitan tentang ketahuilah, janganlah kita malas dalam beramal. Janganlah kita malas dalam berzikir, mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimat ini kalimat yang sangat besar. Nabi kita mengatakan kalimatani habibatani indar rahmani thaqilatani fil mizani khafifatani lisani subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang kalimat ini sangat ringan di lisan, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, sangat besar, sangat berat timbangannya nanti di yaumul qiyamah. Kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Lakukan ini wahai kaum muslimin, karena ketika kita melakukannya maka kebaikan itu untuk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jikalau kalian berbuat baik maka berbuat baik itu adalah untuk kalian. Wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat jelek maka berbuat jelek itu pun untuk kalian. Kalau demikian, semangat dalam beribadah dengan memperbanyak amal saleh yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam itu datangnya dari Allah, disampaikan kepada kita melalui beliau. Sehingga kalau kita mau beramal, maka beramallah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam melalui beliau. Dengan mengamalkan amalan-amalan ajaran beliau dalam hidup kita ini, maka kita akan beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah bahagia, telah beruntung orang-orang yang beriman. Beramal saleh solusi dalam kehidupan kita. Berlalunya waktu jangan kosong dari beristighfar, memohon ampun. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ya bna Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya thumma istighfartani ghafartu laka walau bali. Wahai bani Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi, atau disebutkan dalam lafaz yang lainnya, lau balagat dzunubuka anadil sama, seandainya dosamu menumpuk-menumpuk sampai mentok ke langit, thumma istighfartani, kemudian kau beri istighfar kepadaku, ghafartu laka walau bali, aku akan ampuni kalian dan aku tidak peduli berapapun dosanya, dengan syarat satu, apa? La tusyriku bi syai'a, engkau tidak berbuat syirik kepadaku. Bertauhid tanpa syirik, memperbanyak amal saleh dan beristighfar, itu solusi dalam kehidupan kita ini. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa difahami. Insyaallah bisa difahami Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya semuanya, memberikan kesemangatan bagi kita untuk beramal saleh dan memberikan kepada kita pengertian bahwa sesungguhnya hidup ini berat. Kita sudah terlanjur jadi manusia. Kalau hewan urusannya gampang, besok di akhirat selesai kisos antar mereka, jadi debu, tidak diadab. Kalau manusia tidak jadi debu, tetapi jadi bahannya neraka jika kita salah langkah. Orang kafir mengatakan, disebutkan hal ini dalam surat An-Naba. Mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duh, seandainya aku menjadi debu. Ucapan ini ketika mereka melihat hewan-hewan menjadi debu. Ternyata manusia tidak. Kita sudah terlanjur jadi orang. Enggak bisa jadi hewan. Kalau disuruh milih, milih mana, jadi manusia atau jadi hewan, Pak? Kalau jadi hewan nanti saya tak sembelih, tak makan. Tak goreng. Dia sudah jadi manusia. Maka ya kaum muslimin, mari kita betul-betul jalan sana beribadah kepada Allah dan janganlah kita mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufik bisa mengikuti agamanya dengan baik dan benar sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerima semua amalan yang kita lakukan. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.